Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita telah sampai pada ayat 18 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahannam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yuridul ajilata, kehidupan dunia yang digambarkan Allah dengan ajilah, segera. Kenapa dunia di sini digambarkan dengan ajilah, segera? Karena memang dunia ada di hadapan kita, sementara akhirat masih berada jauh di hadapan kita. Orang mengatakan akhirah, akhirat, akhir, karena dia berada di akhir. Namun suatu hal yang menarik juga, ajilah artinya tergesa-gesa, cepat berakhir. Sementara yang akhir ini adalah kekal dan abadi. Jadi gambaran dunia dengan ajilah ada dua konotasi. Pertama, dia ada di hadapan kita, instan. Yang kedua, dia cepat berakhirnya. Orang yang menginginkan sesuatu yang instan lagi cepat, itu sebenarnya adalah orang yang tidak berpikir panjang. Puasa, Ramadan, universitas yang kita belajar di dalamnya menginginkan kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ada apa? Orang yang cerdas adalah orang yang menginginkan kenikmatan kekal dan abadi walaupun prosesnya sedikit panjang dan lama. La khaira fi lazzatin tu'kibuhu nadaman. Tidak ada gunanya kenikmatan kalau berakhir dengan kesengsaraan. Ayat ini menggambarkan kepada kita ada sebagian manusia yang menginginkan kenikmatan dunia walaupun berakhir dengan neraka jahanam di akhirat kelak. Ini tentu saja bukanlah gambaran dari manusia cerdas. Karena Ramadan la'allahum yarsudun, orang yang cerdas yang dianggap yang akan dikeluarkan dari Universitas Ramadan ini adalah orang yang menginginkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat dan tentu juga kebahagiaan yang damai di dunia ini. Umat Islam bukan berdoa minhum mayakulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq, tetapi umat Islam berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah doa umat Islam. Doa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, minimal terhindar dari azab neraka. Masalah ayat 18 dari surah Al-Isra ini lebih tegas dan lebih jelas kita minta kontribusinya dari Ustaz kita Al-Hajj Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Ayat ini adalah ayat yang mana menunjukkan keserakahan seseorang akan kehidupan duniawi tersebut. Memang kata-kata ajilah ini sesuai dengan isi hatinya. Kenapa dikatakan ajilah? Karena mereka itu sangat menghendaki kehidupan di dunia ini, atau lebih sangat antusias, atau memang betul-betul separuh lebih dari jiwanya itu dengan kehidupan dunia ini. Maka sangat mudah bagi Allah. Allah mengatakan, kalau itu yang kamu inginkan, akan saya segerakan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, yaitu dengan mengatakan bahwasanya orang yang menginginkan hidup di dunia ini disebutkan Allah, fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adamin nar wa bi'sal masir. segera atau sengaja aku berikan kenikmatan itu qalilan. Jadi bahasa dari firman Allah ini sebutkan padahal itu sedikit, menurut mereka itu adalah sudah banyak. Sama seperti ini dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena mereka ini hanya memandang dalam kehidupan dunia. Tapi kalau seorang yang beriman memandang dalam kehidupan akhirat, akhirat itu adalah lebih banyak dan lebih indah, karena tidak sebanding dengan kehidupan duniawi ini. Kenapa? Karena kampung yang paling abadi itu adalah kampung akhirat. Sebetulnya itulah penekanan kita, bagaimana kita dapat bahagia di kampung yang abadi, yang tidak akan pernah terjadi perubahan. Maka kalau seseorang memandang dalam kehidupan duniawi ini, dia seperti itu, menginginkan dalam kehidupan dunia itu segala harta, segala jabatan, segala hal-hal yang apa mereka itu, Allah sangat mudah. Anjalna lahu, akan aku beri mana sya, siapa yang mau kepingin, kata Allah, aku beri. Tapi ingat, orang yang diberi itu sudah jelas, sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Zainal tadi, kami akan menyeret mereka itu ke neraka. Bahkan di ayat surat Al-Baqarah tadi, umatti'uhu qalila summa attarruhu. Attarruhu itu artinya menyeret juga, diseret habis, karena mereka itu tidak lagi dalam hal yang dihormati. Jadi memang betul-betul mereka itu seret, dicampakkan mereka itu ke dalam api neraka yang sangat-sangat menyedihkan, karena neraka itu tidak ada pernah yang baik, baik tingkat pertama ataupun tingkat ketujuh. A'udzubillah minasyaitonirrajim atau a'udzubillah min hadza. Karena dalam pertemuan kita sebelumnya Allah sudah membuktikan di dunia, Allah buktikan berupa firman Allah ini menjadi kenyataan. Apa itu kenyataannya? Yaitu azab-azab yang Allah turunkan. Kenapa kita tidak meyakini bahwasanya azab pada bulan puasa ini artinya akan menyeret kita ke dalam akhirat itu nanti? Maka kita harus meyakini di dalam Ramadan ini bahwasanya manusia itu akan lebih banyak tersiksa ketika dia lebih banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bandingkan dalam kehidupan ini, satu hari di dunia itu dengan satu hari di akhirat, itu lebih banyak lagi kita dapat menikmati di akhirat, karena di akhirat itu hitungannya satu hari itu adalah lebih daripada 1000 tahun. Ada yang mengatakan 2000 tahun, 3000 tahun, bahkan 5000 tahun. Mana yang kita pilih? Tentunya sebetulnya kita, kalau kita melihat dengan kacamata orang beriman, tentunya kita akan lebih banyak memilih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata firman Allah, summa ja'alna lahu jahannama. Di sini summa artinya itu adalah kemudian. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, kata summa itu adalah sebetulnya untuk menekankan. Kalau kita robah logat kita, tidak sekedar membaca terjemahan dengan mengatakan beda orang mengatakan dengan kemudian, dengan kemudian aku akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Begitulah sebetulnya dalam penekanan kita firman Allah Subhanahu wa taala ini. Karena ini adalah ditinjau dari segi bahasanya, dari segi nahwunya, karena inilah yang hal yang sangat mengerikan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terlaksana, semuanya terlaksana. Maka hal inilah yang sangat mengerikan ketika kita mendengarkan firman Allah, summa ja'alna lahu jahannam. Betul-betul sungguh Allah akan memasukkan mereka sehingga mereka itu merasakan dalam keadaan sangat tercela dan sangat betul-betul terasingkan, disebabkan mereka di dunia itu merasakan mereka itu hebat, merasakan mereka itu adalah kelas atas, tapi di akhirat nanti mereka itu adalah orang yang paling tercela dan terhina. Begitu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa memang dunia ini dan orang-orang yang menginginkannya karena dia berada di hadapan mata kita, sementara siksa dan konsekuensi kejahatan, kemaksiatan, kekafiran yang dilakukan itu nanti summa. Tetapi yakinlah para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kemudian atau nanti yang datangnya di kehadapan kita walaupun terasa jauh, tapi dia pasti menunda. Bukan berarti melupakan. Ketika Allah menunda, mengulur waktu hingga masanya tiba di hari akhirat, bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi. Dan sebaliknya, masa satu detik yang sudah lewat tadi, walaupun baru saja, itu tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Maka walaupun jauh di hadapan kita, tapi dia pasti. Walaupun satu detik baru saja kita lewati, tapi itu bukanlah milik kita lagi. Maka di ayat 18 dari surah Al-Isra ini memberikan juga gambaran kepada kita, bukan berarti mukmin anti dunia, anti kekayaan. Mukmin bukan anti harta, kemakmuran dan kemapanan. Mukmin menjadikan dunia sebagai sarana menuju kenikmatan yang abadi di akhirat. Dunia sebagai sarana, dia harus dijalani dengan penuh nikmat dan kebahagiaan. Itulah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan Islam, tunjukilah kami jalan surga, tunjukilah kami jalan menggapai ridhomu, jalan yang kau ridhomu, jalan yang mengarah kepada ridhomu itu haruslah jalan shiratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang penuh dengan nikmat, jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dunia adalah jalan menuju akhirat, dan dunia itu harus dilalui dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Dengan demikian, Islam mencintai dunia sebagaimana dia lebih cinta kepada akhirat. Ayat ini mencela orang yang berorientasi dunia semata, sehingga meraihnya dengan cara yang halal ataupun yang haram, dengan cara kemaksiatan ataupun dengan kebaikan, dengan cara dosa ataupun dengan cara ketaatan. Umat Islam menginginkan dunia yang bahagia ini diraih dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia sementara, maka dia tidak mungkin kita gadai dengan kenikmatan yang kekal dan abadi di akhirat. Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan ini, walaupun terlihat penderitaan sementara, tapi sebenarnya di balik itu adalah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas, memilih akhirat yang kekal dan abadi, walaupun terkadang mengorbankan sedikit dunia yang hina dan fana ini dengan tujuan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.